بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قلتنا عزكم الله طمب تراسا kita sekarang telah memasuki bulan Rajab. Bahkan sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Itu berarti Ramadhan Azharullah dan Ramadhan dekat dengan masuknya Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan. Terkait dengan bulan Rajab, di dalamnya terdapat beberapa perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin, entah itu perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah atau perkara yang berkaitan dengan masalah keutamaan-keutamaan tertentu untuk bulan Rajab. Kita semuanya tahu karena azzaikumullah, banyak dari kalangan kaum muslimin tatkala masuk bulan Rajab mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan puasa Rajab Rajaban. Kita juga tahu banyak dari kalangan kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab mereka mulai menghitung hari-hari, dan di awal atau Jumat pertama bulan Rajab mereka pun juga berbondong-bondong melaksanakan ibadah, ritual ibadah, melaksanakan sholat disebut dengan sholat rawatib. Begitu pula karantina azzaikumullah, sangat masyhur di kalangan kaum muslimin tidak hanya di Indonesia ini, bahkan mungkin secara internasional masyhur juga di kalangan mereka bahwasanya di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang selalu dikenang oleh kaum muslimin. Bahkan mereka pun juga berbondong-bondong untuk merayakannya layaknya Idul Fitri yang dikenal dengan ihtifal perayaan Isra Mi'raj. Ini karena binatang Allah sebagai mungkin hal-hal yang masyhur di kalangan kaum muslimin terjadi pada bulan Rajab. Maka mumpung masih di bulan Rajab, maka perlu kiranya kita singgung permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bulan Rajab. Apakah ada keutamaan tertentu bulan Rajab itu? Apakah ada keutamaan tertentu melaksanakan sebuah ibadah khusus pada bulan Rajab itu? Apakah ada perayaan-perayaan tertentu secara khusus dalam Islam di bulan Rajab tersebut? Qul inna a'udzu billahi terkait dengan masalah keutamaan bulan Rajab. Yang sahih ialah hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Apa pun hari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkhutbah pada waktu Haji Wada. Di antara isi khutbahnya beliau mengatakan, inna zamana qad istadara kahai'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal-arba. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني متفق عليه. Dan ini satu-satunya riwayat yang sahih terkait dengan masalah keutamaan bulan Rajab. Yang artinya, Rasulullah mengatakan dalam satunya yang artinya, sesungguhnya masa ini, zaman ini, telah berputar. Sebagaimana keadaan dia pada awalnya, pada waktu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan, kata Rasul. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. 3 di antaranya berturut-turut. Zulqa'dah, lalu Zulhijjah, kemudian Muharram. Berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan yang keempat, kata Rasul, Warajab Mubar. Rajabnya Mubar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang antara Jumada dan Sya'ban. Yang dimaksud dengan Jumada, Jumadal Akhir. Seperti tadi, yang namanya Sya'ban, masyhur Sya'ban. Kita semuanya tahu bulan antara Jumada Akhir dengan Sya'ban namanya Rajab. Kan gitu ya? Kita apa begitu? Nah, harus nanya antum terkait dengan bulan Hijriah ben urut jenengan lah kalau enggak ketemu. Disebutkan Pak dari mulai awal. Yang Hijriah bukan yang Miladiah. Miladiah apa Januari apa. Yang Hijriah Pak. Allah musta'an ka apa dia kan. Ini bulan yang Islam nih, itu apa lo? Ya. Ya apa? Allah musta'an. Mau ora apa di sini-sini. Entah ya. Ya ka apa lo doi? Muharram, Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadhan. Ya, Ramadhan kata dia. Ini Ramadhan dikit dia Ramadhan ini. Allah Ustaz. Tak pikir apa, makanya saya langsung bawakan riwayatnya, gak usah kasih keterangan dari mulai awal. Apa ternyata Allah Ustaz. Ini termasuk kekurangan pada kaum muslimin ini. Mau minat kiai apal, kiai ora apal. Ini padahal baru membahas masalah nama-nama belahnya urutan ini. Mbak, ngomong mbak, jangan mbak. Insyaallah apal ini mbak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di tengah-tengahnya ialah Rajab. Yang dikatakan sama Rasul, Rajab yang di tengah-tengah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, namanya Rajab. Setelah itu Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Allah yang rezeki. Allah yang rezeki. Nah di sini orang bilang Allah menunjukkan dari kita keutamaan Rajab. Tegas disebutkan dalam riwayat ini yang namanya Rajab salah satu dari empat bulan yang haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada empat bulan yang haram. Tiga berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu, yang keempat ialah Rajab. Sehingga Rajab termasuk Syahrullahil Muharram, bulan-bulan Allah yang diharamkan. Hadis ini orang bin Azzaqumullah merupakan tafsir untuk ayat Al-Quran yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 terkait dengan masalah bilangan bulan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fiihinna anfusakum." At-Taubah 36. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu semua yang tercatat dalam kitabullah. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan yang haram. Empat ini ditafsirkan dalam hadis Abu Bakar tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat Rajab. Ini keutamaan bulan Rajab, termasuk bulan yang haram. Barakallahu. Adapun firman Allah terkait dengan masalah keutamaan-keutamaan yang lain, ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin. Di antaranya ialah terkait dengan masalah keutamaan berpuasa khusus bulan Rajab. Terkait dengan masalah puasa bulan Rajab disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Aminil Wabaih, depan saya di halaman yang ke-183, beliau dengan tegas menyatakan wa amma siyam falam yasih fi fadli shaumi Rajab fi khususihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala aqab. Adapun terkait dengan masalah puasa Rajab, maka tidak sahih tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi atau dari para sahabatnya tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus. Dan ini yang ngomong siapa sekarang? Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala ulal syarfata masanya. Kalau yang ngomong saya menantum ragu-ragu. Teman-teman, karena konsekuensinya sudah harus melihat dan mukhalafah semua riwayat yang ada. Kalau saya belum pelajaran. Tapi kalau yang ngomong ialah Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, sezaman dengan Ibn Kathir, sezaman dengan Az-Zahabi, beliau termasuk muridnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada satu pun yang sahih dari Nabi atau dari kalangan para sahabatnya tentang keutamaan puasa khusus untuk bulan Rajab. Barakallahu. Sehingga terkait dengan masalah puasa tidak. Bahkan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala huma secara mauquf. Secara mauquf disebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas sabdanya Rasul, tapi yang benar itu mauquf dari Ibnu Abbas. Ucapan Ibnu Abbas. Disebutkan dalam sebuah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an siyami Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam melarang orang untuk puasa Rajab. Katanya apa larangannya? Rasul melarang orang puasa Rajab. Namun yang ini baik, lemah juga. Yang benar kata beliau rahimahullah itu ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Larangan puasa bulan Rajab secara khusus. Peringatnya yang nanti nazarumullah terkait dengan masalah puasa, tidak ada anjuran sedikit pun terkait dengan puasa Rajab secara khusus. Sehingga yang ada puasa pada umumnya dan kemis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Daud dan semisalnya, silakan. Alam khusus Rajab tidak ada. Begitu pula yang menantikan Rasulullah terkait dengan masalah sholat. Sholat khusus pada bulan Rajab. Juga diterangkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Di halaman yang sama, di buku yang sama, beliau mengatakan sama sholat. Alam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusatun takhtassu bih wal ahadith al marwiyah fi fadli salatir raghaib fi awwal jum'atin min syahri Rajab kadhibun wa fadilun la tasih wa hadhihi salat bid'atun 'inda jumhur ulama intaha. Adapun masalah sholat, beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam bulan Rajab adanya sholat khusus untuk Rajab. Tidak ada yang sahih. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang adanya shatr ghaib yang dilakukan di Jumat pertama bulan Rajab, beliau mengatakan kadhibun wa batilun la tasih. Hadis yang dipalsukan, hadis yang batil tidak sahih. Bahkan beliau mengatakan salat ini dihukumi bid'ah oleh kebanyakan para ulama. Namanya salat raghaib dilakukan pada Jumat pertama bulan Rajab. Jumlah rakaatnya berapa? Disebutkan 12 rakaat. Bahkan yang masuk di kalangan kaum muslimin, mereka melaksanakan Syakban, lupa saya. Yang sekali lagi yang itu Syakban Al-Tiyah namanya. Salat Al-Tiyah. Itu juga kita. Yang ini Rabaib, dia mengatakan bid'atun inda jumhur ulama. Barakallah. Sehingga tidak ada ritual-ritual khusus, ibadah-ibadah khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah bulan Rajab. Yang ada ibadah-ibadah bagaimana biasanya, sholat ya mulai ya biasanya, 5 waktu ya biasanya, jumatan ya biasanya, puasa ya biasanya, normal bagaimana biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa yang khusus untuk bulan Rajab. Yang istimewa ini bulan disebut dengan bulan haram. Apa keutamanya bulan haram itu? Yang disebutkan dalam pembahasan para ulama, bulan haram itu punya keutamaan la yajuzul qitalu fi. tidak diperbolehkan perang pada bulan-bulan haram. Itu keistimewaan. Tidak boleh perang, itu bulan-bulan haram, bulan tenang. Kalau perang, itu otomatis bulan genjatan senjata. Istirahat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram juga demikian. Tiga bulan penuh, tidak boleh perang. Barakallah. Yang kalau perang, peperangan, walaupun melawan kaum musyrikin, di bulan tersebut hukumnya haram. Dosa kamu. Itu keutamaan bulan haram. Adapun yang lainnya, terkait dengan bulan Rajab, tidak ada satu riwayat pun yang sahih tentang ritual khusus untuk Rajab, baik sholatnya ataukah puasa. Sehingga yang dikerjakan oleh kaum muslimin, bahkan santer itu, diumumkan di musola-musola kaum muslimin, di masjidnya kaum muslimin, wuru-wuru begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, besok itu Rajab. Ya Allah, puasa rame-rame, puasa Rajab, besar keutamaannya lu. Terutama dari mana kerasikan. Ini penjelasan dari beliau rahimahullah. Salat tidak ada yang sahih, puasa tidak ada yang sahih. Normal bagaimana biasa. Tinggal satu. Apa itu? Yang tadi saya bawakan terkait dengan peristiwa Uhud yang betul-betul menggemparkan dunia ketika itu, yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, peristiwa Isra Mi'raj. Kita semuanya tahu kan nanti Allah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Mereka semuanya dengan tegas menyatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Kena ya mutawatir ya itu. Mutawatir yang muslimin ini ceritanya. Mereka yakin gitu ya, itu di bulan Rajab. Bahkan mereka dengan tegas menyebutkan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, dari sini mana nanti nasihatullah di pembahasan kita sekarang ini. Perlu kita ulas. Perlu kita bahas peristiwa besar nanti ini. Terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Tidak semata-mata membawakan riwayat tentang kejadiannya. Tetapi yang paling penting, lebih daripada itu ialah permasalahan-permasalahan besar yang diangkat oleh para ulama seputar masalah Isra Mi'raj. Itu yang paling penting. Barakallahu fiik. Ini tema kita sekarang ini. Kita mulai dari masalah Isra Mi'rajnya. Apakah betul terjadi pada bulan Rajab dan tanggal 27-nya? Jawabannya ada. Juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam buku yang sama, Lataiful Ma'arif, di halaman 187. Beliau menyebutkan di sini dihikayatkan dari banyak orang bahwasanya pada bulan Rajab itu terjadi hawadits azimah, kejadian besar untuk kaum muslimin. Di antaranya kata beliau peristiwa Isra Mi'raj katanya. Disebutkan ada yang mengatakan terjadinya pada tanggal 25 Rajab. Beliau mengatakan wala yasihhu syai'un min dzalik. Itu tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Ada lagi yang mengatakan itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Itu dihikayatkan dari salah seorang tabi'in yang bernama Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad menyatakan bahwasanya peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Dikomentari sama Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau mengatakan ruwiya fi isnadin la yashih. Ucapan Al-Qasim itu diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, pernyataan tersebut diingkari oleh para ulama yang lain. Di antara yang mengingkarinya ialah Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi. Dan juga para ulama yang lainnya. Sehingga dengan pernyataan tegas ini, Fadhilatina Azzaikumullah, apa yang tersebar di kalangan kaum muslimin, bahwasannya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, tidak ada dasarnya sama sekali. Riwayat dari Rasul tidak ada. Riwayat dari sahabat tidak ada. Yang ada satu riwayat dari Qasim bin Muhammad dari kalangan tabi'in, itu pun ternyata tidak sahih. Dan ternyata juga diingkari oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya Ibrahim Al-Harbi rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ini dikuatkan oleh Fadhilatina Azzaikumullah. Dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pernyataan beliau dinukil oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Saya tolak bawa buku langsung seminar. Perisal besar, saya harus bawa buku besar. Dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad di jilid yang kedua, jilid yang pertama, halaman 57 sampai 59. Tatkala beliau ditanya, Ibn Taimiyah rahimahullah ditanya, mana yang lebih afdal, Lailatul Qadar ataukah Lailatul Isra? Jawabannya dia. Ini pertanyaan disampaikan kepada beliau rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mana yang lebih utama, Lailatul Qadar ataukah Lailatul Isra? Ini kalau kedengaran sama mereka ini senang mereka. Oh, no, yo. Namanya Lailatul Isra itu. Ya kan biar ya, no. Cuma enggak tahu kapan itu. Jawabannya dia, mana yang utama? Mana yang lebih afdal? Lailatul Qadar ataukah Lailatul Isra? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sekarang malam Isra itu. Lo kenapa? Karena Al-Quran dalam Al-Quran. Gitu ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam puasa lebih baik dari 1000 bulan. Kalau malam Isra enggak ada keterangannya gitu. Di nukil dari sebagian ulama ya kawan, mereka merinci. Kalau Lailatul Qadar, malam Qadar, itu lebih afdal untuk umat Islam. Terpahami? Adapun Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj, itu lebih afdal untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus. Karena yang ngalami beliau sendirian, antum enggak ada yang ikut. Beliau seorang diri. Sehingga untuk Rasul malam itu malam yang paling utama. Malam yang paling besar. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk min a'zami fadailihi. Sallallahu alaihi wasallam termasuk keutamaan Rasul yang paling besar ketika itu. Ingat yang merinci demikian, malam Qadar itu lebih utama untuk umatnya kaum muslimin karena kamu yang menjalankan. Adapun malam Isra itu lebih utama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas bukan ininya. Yang dibahas ialah keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ternyata beliau merinci terkait dengan malam Isra. Beliau menyebutkan Tatkala beliau menjawab tentang masalah ini, mana yang lebih utama, malam Qadar atau malam Isra? Beliau mengatakan, kalau yang diinginkan oleh ucapan itu, bahwasanya malam Isra itu lebih utama untuk umat ini setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Ini ucapannya batil. Enggak ada keterangannya. Ini kata beliau, pembahasan mana yang lebih utama, malam Qadar apakah malam Isra itu idza kanat tu'rafu 'indaha. Itu kalau malam Isra itu diketahui kepastiannya, malam kapan itu? Adanya, baru kamu bahas. Baru kamu bahas. Malam Qadar jelas. Di bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian di 10 harian terakhir di malam-malam ganjil yang paling diharapkan pada malam ke-27 paling diharapkan. Jelas. Ini kata beliau, kalau diketahui kepastian kapan malam Isra itu. Beliau mengatakan selain itu. Fakaifa walam yakum dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala asriha wala ala ainiha. Tapi kenyataannya kata beliau, tidak ada satu dalil pun yang ma'lum, satu dalil pun yang pasti yang menjelaskan di bulan apa Isra tersebut. Kemudian di 10 hari yang apa? 10 hari pertama, kedua, atau ketiga. Bahkan harinya itu sendiri tidak ada dalil yang menyatakan kepastiannya. Dimanakan saya? Balil nukulu fi dhalika muqati'atun mukhtalifah. Bahkan penukilan-penukilan tentang masalah itu, penukilan yang terputus sanadnya dan berbeda-beda. Ada yang mengatakan 25 rojat, ada yang mengatakan 27 rojat, ada yang mengatakan di Rabiul Awal, ada yang mengatakan di Jumadah ini. Sanadnya itu juga terputus. Ini kata beliau. Bayangkan, harinya tidak tahu kapan. Kepastian tanggalnya tidak tahu kapan. Bulannya juga tidak tahu bulan apa. Tapi bagaimana mungkin dibanding-bandingkan antara malam Isra dengan malam Qadar? Intinya yang benar-benar dari penjelasan beliau ini rahimahullahu ta'ala menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang menjelaskan tentang kepastian malam Isra itu kapan. Kapan terjadinya Isra Mi'raj itu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin dan umat yang ketika itu mendengarkan kabarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya diketahui ya ikhwan, itu malam apa, tanggal berapa, bulan berapa, itu niscaya akan disebarluaskan oleh para sahabat. Oh, peristiwa besar, bukan peristiwa yang ringan. Antum lihat saja pembahasan tentang masalah-masalah yang dianggap sepele oleh kaum muslimin, tentang masalah buang hajat, doa masuk kamar mandi dan semisalnya, itu dinukil oleh para ulama, dinukil oleh para sahabat dengan hadis yang sahih. Padahal urusan buang hajat kan gede. Tapi kenapa untuk urusan besar seperti ini, peristiwa besar sakral ini, tidak ada satu penukilan pun dari para sahabat atau para ulama yang lain? Menunjukkan kepada Allah, mereka semua tidak tahu kapan malamnya, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Kena ini. Lihat ya. Sekarang kalau tidak tahu, apa kemudian diperingati? Memperingati apa? Melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Kamu peringati di bulan apa? Di bulan Rajab. Gak sohe. Nah kalau gak sohe, nah kamu memperingati dalam rangka apa ini? Allah Mustahil. Itu yang pertama. Ringkasnya, beda dua-dua. Ringkasnya, terkait dengan kepastian Isra, malam Isra Mi'rajnya tidak diketahui kepastian kapan malamnya, tanggal berapa dan bulan apa. Masalah yang lainnya lagi. Terus kalau begitu, apakah terjadi Isra Mi'raj itu? Kan gitu ya. Apakah terjadi? Jangan-jangan dengan belakang. Menyatanya enggak tahu harinya kapan, tanggal berapa, bulan apa. Terjadi apa enggak? Jawabannya apa nanti na'adzakumullah, jelas terjadi. Ini semua dengan kesepakatan para ulama dan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir. Dengan riwayat yang mutawatir, semua kaum muslimin sepakat Isra Mi'raj terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali kaum mulhidin, orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum kufar atau kaum muslimin yang pemikirannya pemikiran menyimpang. Disebutkan di sini para ulama jazakumullah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang pertama dalam surat Al-Isra, qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi'afsihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra ayat yang pertama. Maksudnya Allah yang mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi wilayah sekitarnya, supaya kami tampakkan kepada hamba-Ku tadi kebesaran ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini yang menentukan kepada Allah, dalil yang sangat jelas. Peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata diabadikan dalam Al-Quran. Ini dalilnya. Al-Isra ayat apa? Tegas. Ada beberapa ayat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, di buku yang saya bawa ini, juz yang 3 halaman ke-26. Menukil dari Al-Hafidz Abdul Khattab Umar Ibnu Dihyah dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulid Siratul Munir, di buku-buku kitabnya disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Khattab ini riwayat-riwayat hadis-hadis tentang Isra Mi'raj. Beliau mengatakan waqad tawatarat riwayat fi hadis Isra. Riwayat-riwayat hadis tentang masalah Isra Mi'raj itu telah mutawatir seperti disebutkan satu persatu sahabatnya. Saya bawakan supaya kita semuanya mantap itu kejadian nyata dialami oleh Rasulullah SAW. Datang dari Abu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Safwan, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdul Rahman ibnu Qurab, wa Abu Habbah Al-Ansari, wa Abu Layla Al-Ansari, wa Abdullah bin Amr ibn Al-As, wa Jabir, Hudzaifah, Quraidah, Abu Ayyub, Abu Umamah, Samurah bin Jundub, Abu Al-Hamra, Suhaib Ar-Rumi, Ummu Hanik, Aisyah, Asma radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berapa itu? 25. Ya. Kira 25 orang sahabat yang meriwayatkan peristiwa Isra Mi'raj itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sudah kelasnya mutawatir. 25 orang. Barakallahu fikum. Sehingga hadis Isra Hadis nama surah Isra ya kawan disepakati oleh kaum muslimin dan yang mengingkarinya ialah kaum mulhidin. Baik, ini terkait dengan masalah kejadian. Betul-betul terjadi yang namanya Isra Mi'raj itu. Dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadirin hadzakumullah. Terkait dengan pembahasan masalah Isra Mi'raj, ini para ulama membawakan sekian banyak permasalahan. Ini perlu kita bawakan sebelum kita masuk pada peristiwanya. Banyak hal yang berhenti na'azirahumullah yang mereka bawakan terkait dengan peristiwa ini. Dan mengilmui tentang masalah itu lebih bagus, lebih penting, lebih manfaat daripada sekedar menyebutkan jalur ceritanya. Dan itulah hikmah di balik Isra Mi'raj yang kita bahas. Di antara masalah yang mereka bawakan ya Pak, ialah terkait dengan masalah Isra'nya. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengalami peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jawabannya menampilkan azakumullah, pendapat yang sahih, tidak ada khilafnya. Pendapat yang sahih menampilkan azakumullah itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang dirujukkan sama Ibnu Qayyim, dirujukkan sama Ibnu Katsir, dan dirujukkan oleh para ulama yang lainnya setelahnya dan sebelumnya. Peristiwa Isra itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah. Hanya sekali saja. Hanya satu kali saja. Enggak berapa. Ada yang mengatakan dua kali. Sekali dengan ruhnya, sekali dengan badannya. Ada lagi yang mengatakan dua kali. Sekali sebelum diberi wahyu. Sebelum diberi wahyu, sekali setelah diberi wahyu. Ada lagi yang mengatakan tiga kali. Sekali sebelum dikasih wahyu, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ada lagi mengatakan empat kali. Bahkan kaum sufiyah menyatakan sampai 30 kali Isra Mi'raj itu. Ini 30 ya, apa ya? Jawabannya paling gampang untuk membantah mereka ini. Nah, kalau kemudian berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 30 kali, maka kewajiban sholatnya bolak-balik. Sama maksud. Karena pada peristiwa Isra Mi'raj itu, dan ketika beliau diangkat ke langit, dengan Mi'raj, itu kan diwajibkan sholat gitu ya. Yang tadinya 50 menjadi 5. Rakaat berapa kali? 5 kali. Nah kalau kemudian Isra'nya 2 kali, berarti kewajibannya balik mana yang tadinya jadi wajibkan sholat 5 kali, ada Isra' yang kedua kalinya, ini batal lagi. Isra lagi dulu, kewajiban sholat lagi, ada lagi. Ini kalau 3 kali, batal lagi. Isra yang 3 kalinya dulu, diwajibkan lagi. Yang mengatakan 4 kali, balik lagi, batal lagi. Batal terus sholat-sholatnya, gatal sholat. Apalagi yang mengatakan sampai 30 kali. Saya masuk kewajiban sholat sampai 30. Kalau seandainya setahun sekali kejadiannya, berarti dalam kurun waktu 30 tahun pada Rasul itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul hanya pada masa kurun 23 tahun. Nah, poken itu, kelebihan 7. Yang 7 yang alami siapa? Jangan-jangan yang alami itu ialah Syekh Farekatnya. Jangan-jangan siapa kata jelani yang ditonjolkan. Allah. Itu semua ya kawan ada ya. Omongan-omongan lantur dengan tanpa ilmu. Ada tanya? Dengan benar itu terjadi hanya sekali. Hanya sekali. Kapan kejadiannya? Kejadiannya disepakati oleh para ulama ba'dal iha. Setelah beliau diangkat sebagai nabi. Sebenarnya, setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Pastinya kapan? Mereka istilah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 18 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan setahun setengah sebelum hijrah. Al-Muhim, mereka istilah terkait dengan masalah tahunnya tadi. Yang jelas, perkiraannya kata para ulama mendekati masa-masa hijrah ke Madinah. Intinya mereka sepakat hijrah itu terjadi setelah beliau diangkat sebagai nabi dan kejadiannya ketika beliau masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kena ini riwayat yang sangat banyak. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 24 ketika menafsirkan ayat 1 surat Al-Isra. Jika anda membaca buku tafsir yang lain, keterangannya sama. Al-Qurtubi, kemudian Asy-Syafi'i, dan juga yang lainnya juga demikian. Cuma sekali. Dari kali ini ya, ingat belum, dicamkan baik-baik, Isra itu cuma sekali. Begitu pula mi'rajnya, cuma sekali. Pembahasan yang lainnya lagi. Beliau itu mengalami peristiwa Isra mi'raj. Rohnya saja yang mengalami ataukah roh tak badan-badannya? Itu juga ada perbincangan di kalangan para ulama. Mayoritas besar ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para sahabatin dan seluruh para imam yang setelahnya, mereka menyatakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu bi ruhihi wa jasadihi yaqbatan la manaman. Beliau mengalaminya dengan roh dan jasadnya. Nyesek badan-badannya ya. Roh dan jasadnya. Dalam keadaan beliau terjaga, tidak dalam posisi tidur. Terlalu ya. Mungkin ini. Terlalu yang mana? Ada. Ini mayoritas besar para ulama. Tentu menjadi keyakinan kaum muslimin terkait dengan masalah ini. Dan dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Di antaranya ada Imam Tahawi menyebutkan dalam bahasa Tahawiyahnya. Ada lagi yang mengatakan beliau itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu fil manam, dalam mimpi ketika tidur. Jadi beliau bisa tidur, mimpi begitu, dalam mimpinya itu menyaksikan perkara yang besar. Beliau dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menyaksikan juga banyak peristiwa besar di situ, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Lebih dari langit yang ketujuh. Sampai ke sebuah tempat yang sampai beliau mendengarkan apa namanya goresan tentang takdir. Itu dalam mimpi. Allahumma sallam. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan beliau itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu rohnya saja. Jasadnya masih ada di Mekah. Rohnya yang kesana kemari. Rohnya dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke atas langit. Itu rohnya, bukan jasadnya. Ini semuanya orang bina azab mula terbantah dengan sekian banyak argumentasi. Argumentasi yang pertama disebutkan dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Isra'. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Segala mahsi Allah. Disebutkan dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Ini katanya para ulama di antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan Ini ayat dimulai dengan tasbih subhana untuk menunjukkan bahwasanya peristiwa ini betul-betul terjadi. Allah disucikan dari unsur kedustaan dalam urusan ini. Dan yang kedua, kata-kata subhana maha suci Allah dipergunakan untuk al-umur al-izam, perkara-perkara yang sangat besar, yang sangat dahsyat, bukan perkara yang lainnya. Kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya itu terjadinya dengan dalam mimpi, tidak itu. Nah gitu ya, yang namanya orang mimpi ya bisa saja. Bahkan yang dia mimpi kelahi dengan apa namanya makhluk yang paling apa gitu ya, mungkin jadi dalam mimpi. Nanti dalam mimpi ya ketemu dengan apa namanya makhluk yang dihayalkan sekarang ini, ada hewan yang besar, apa dinosaurus. Ada misalnya itu, mungkin terjadi dalam mimpi. Gak ada hepo, gak ada yang besar, gak ada yang dahsyat. Ini yang pertama kata beliau, menunjukkan ini kenyataan, bukan dalam mimpi, kenyataan, sadar, rohnya dan jasadnya. Yang kedua, disebutkan di sini menggunakan lafaz bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Semasa Allah yang mengisrakan hambanya. Katanya para ulama yang namanya kata-kata abdun, hamba, suatu kalimat yang menunjukkan sebuah sosok manusia insan yang namanya hamba. Nah gitu ya. Yang padanya ada roh, ada jasad. Itu namanya abdun. Apa gitu ya? Antum dikatakan abdullah, hambanya Allah. Ente ini roh saja ataukah sama jasadnya? Jawabannya roh dan jasa. Dan yang dimaksud dengan abdihi, hambanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu roh dan jasa. Bukan Nabi Muhammad itu roh saja. Tidak, tapi roh dengan jasa. Saya paham ya? Ini yang kedua. Yang berikutnya yang orang tinggal azab Allah ialah dalam peristiwa Isra tersebut disebutkan dalam riwayat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki apa? Naik apa ini? Dari Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini. Menaiki buraq. Lafaz tegas dengan lafaznya buraq. Buraq itu ialah dabbatun abyad atwal atau abyad tawil dunal dhahr wa fawqal himar. Buraq itu ialah sebuah hewan tunggangan putih, panjang, tamam. Dia itu di bawahnya bagel, bagel itu peranakan himar yang kuda, namanya bagel. Di atasnya himar, keledai. Jadi lebih gede daripada keledai, lebih kecil daripada tirol. Daripada tirol. Kalau seandainya dalam mimpi, ada apa kemudian apa namanya menggunakan buruk segala? Bahkan bukan dalam riwayat yang sahih. Ketika itu buruk, tidak mau dinaiki. Tidak mau dinaiki. Dimarahi sama mereka Jibril. Nah lagi ya buruk tak ada. Kenapa kamu berbuat begini wahai buruk? Demi Allah tidak ada seorang pun yang naiki kamu. Yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Disebutkan ketika itu buruknya langsung gemeter keringetan. Disebutkan dalam menurut Ahmad. Kita marah lagi sama. Tamam? Alhamdulillah buruk. Namanya naik kendaraan itu menungso yang dengan roh dan jasadnya, bukan di alam khayal. Apalagi dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan sebelum peristiwa Isra itu beliau dibelah dadanya, dicuci kembali hatinya. Sebagaimana waktu masih kecil, masih umur 4 tahunan itu, ketika masih di atas sama jalan Halimah Sa'diyah, dibelah dadanya. Ini pendapat sebagian ulama dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam mimpi pelajarannya anda. Itu semuanya bukti yang menunjukkan bahwasanya Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu dengan roh dan jasadnya dan beliau sadar. Terjadi dalam satu malam. Duh, kok bisa Ustaz? Tidak mungkin itu secara kalkulasi ilmu manusia itu. Secanggih-canggihnya ilmunya manusia itu tidak mungkin terjadi dalam satu malam itu. Bayangkan pada masa itu enggak ada pesawat jet. Yang ada cuma kuda atau unta atau kodai atau bison. Apa sih misalnya itu? Jarak antara Mekah dengan Baitul Maqdis jauh. Baitul Maqdis di mana? Di Syam. Yang sekarang di Al-Aqsa dia. Di Syam namanya. Sekarang di wilayah mana itu? Di Palestina. Kalau itu disebut dengan nama Ilia. Disebut namanya namanya Ilia. Berapa jauhnya Mekah di dengan Palestina? Perlu nyebrang sungai? Nyebrang laut? Enggak ya, enggak perlu ya? Enggak perlu, tapi belok sedikit. Itu kalau sekarang menggunakan mobil yang paling cepat di dunia. Nyampe dari mulai pada Isya sampai subuh. Enggak mungkin nyampe. Kalau naik pesawat ya kalian sekejam nyampe. Dulu gak ada yang semua, Ustaz. Yang ada berkuda, yang namanya unta, yang namanya terbaik. Sebenarnya mungkin terjadi, gak mungkin. Itu baru sampai di mana? Di Masjid Aqsa. Belum, ini alatnya. Dari situ belum naik ke langit. Langit dunia, langit dua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan terus naik sampai Sidratil Muntaha. Sampai ke sebuah tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Kecuali beliau. Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sampai mendengarkan goresan tentang takdir ketika itu. Ya mungkin dalam semalam ini. Jawabannya dia. Ini mungkin sifat ini disampaikan oleh kaum orang Malik, ada orang Kepar, orang Muslim yang balilo, yang enggak beres-beres itu, yang otaknya sudah mulai tertuju dengan pemikiran Kepar. Mungkin. Mengapa sudah meninggal? Jawabannya dia. Kalau menggunakan otakmu itu, ya jelas gak ketampean, Dun. Paham? Tapi kalau kemudian antum memandangnya itu ya dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu gampang terjadi. Allah yang menghendaki, bukan kamu. Allah yang menghendaki. Barakallahu. Sehingga tidak perlu kamu ragukan lagi. Yang penting keimanan. Kalau kamu yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin iman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu semua paling gampang. Kun fayakun, jadi semuanya itu. Jangankan dalam semalam, dalam kurun waktu satu detik pun bisa. Barakallahu. Sehingga tidak perlu kemudian ada perbincangan macam-macam. Intinya yang menentukan azabullah itu terjadi dengan roh dan jasadnya beliau dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi atau tidur. Saya sudah melihat dari mulai Mekah sampai ke Palestina, melihat semua yang ada itu. Bahkan bukan dalam riwayat belum melihat kafilah dagangnya orang Quraisy. Semua kejadian belum lihat ketika ini begini, ini begini, ini datangnya, ini ada urutan yang hilang, segala macam, tahu semua. Barakallahu fikum. Tadi bahami, mungkin jalan ya. Ini permasalahan yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama. Ini siap. Sekarang kita masuk pada peristiwanya.